ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وعزاكم الله. Telah kita ketahui bersama bahwasanya segala macam kesyirikan, baik itu yang akbar maupun yang asghar, ini akan meruntuhkan tauhid dan juga akan mengurangi kesempurnaannya tauhid. Maka tentunya kita harus menghindari segala macam bentuknya, baik itu kecil maupun besar. Meskipun syirik tersebut dikatakan dengan kecil, tapi sungguh di sana ancamannya sangat berat. Sebagai contoh, syirik yang dikatakan sebagai syirik kecil, yakni seseorang itu menjadikan sesuatu yang tidak bisa menjadi sebab sebagai sebab. Ini kan contoh termasuk dari syirik kecil, tapi ini juga termasuk perkara yang berbahaya. Sebagai contoh, mungkin menjadikan batu akik sebagai salah satu sebab seseorang itu terselamatkan dari mara bahaya, ataukah seseorang mendapatkan manfaat meskipun dia yakini semua itu dari Allah, cuman ini hanyalah sebagai perantara saja. Ini sudah perkara yang sangat berbahaya. Sebagaimana hadis yang telah kita lalui bersama, hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika itu Rasul melihat Imran bin Husain menggunakan gelang yang terbuat dari kuningan. Rasul bertanya, "Ma hadhihi, apa ini?" Maka Imran menjawab, "Min al-wahina." Ini termasuk dari al-wahina. Ini satu benda yang dianggap oleh orang-orang jahiliyah dahulu bisa mendatangkan manfaat ataukah bisa melalang mudarat dengan perantaraan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui bahwasanya Imran bin Husain menggunakan gelang itu dengan tujuan itu, Rasul langsung memerintahkan, "Inzi'ha," lepaskan benda itu. "Fa innaha la taziduha illa wahanan." Karena benda itu tidak akan menambahkan apapun kepada engkau kecuali kelemahan saja. Dan bahkan Rasul menyatakan, fa innaka law mitta wa huwa alaik wa hiya alaik ma aflahta abada. Dan sesungguhnya apabila engkau mati dalam keadaan benda itu masih ada padamu, maka engkau tidak akan berbahagia untuk selama-lamanya. Berarti kan meskipun kecil, tapi Rasul menyatakan ma aflahta abadan. Seseorang hanyalah menjadikan sesuatu sebagai perantara saja, sesuatu yang secara ilmiah pun tidak bisa dikaitkan dengannya sebagai perantara ataukah sebagai sebab. Ini sudah termasuk dalam perbuatan syirik meskipun asghar, tapi ini ternyata bahaya. Dan diantara contoh syirik asghar yang lain, yakni syirik dalam hal qaul, dalam hal ucapan, sebagai contoh ucapan seseorang, yakni athar dari Abdullah bin Abbas yang sudah kita baca kemarin, ya. Yakni ketika seorang menyatakan, "Laula kulaibatu hadza la atana al-lusus." Jikalau seandainya bukan karena anjing kecil ini, niscaya maling itu sudah datang. Atau ucapan seseorang, "Laulal baqtu fiddar la atana al-lusus." Jikalau seandainya bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentunya maling itu sudah masuk, sudah datang. Ini ucapan yang menafikan akan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya berupa keselamatan. Dinafikan, kemudian bahkan disandarkan nikmat itu kepada binatang. Ini kan sangat rendah, sangat hina. Ini ucapan-ucapan yang sangat berbahaya, yang terkadang seseorang tanpa menyadari melakukan. Sehingga ini syirik yang sangat tersembunyi. Yang Abdullah bin Abbas menyatakan, akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lain. Lebih tersembunyi dibandingkan dengan langkahnya semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Ini sudah tidak terlihat sama sekali ya. Semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Sudah tidak terlihat. Ini lebih tersembunyi. Syirik ini lebih tersembunyi daripada ini. Ini Abdullah bin Abbas memperumpamakan dengan perumpamaan seperti itu. Sehingga di sini tentunya harus kita perlu banyak belajar tentang perkara-perkara yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, ataukah syirik itu sendiri supaya kita menghindarinya. Demikian pula di antara syirik yang aqwal, syirik asghar yang aqwal, yakni bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca hadisnya. Wa an Umar bin Al-Khattab, cuma di sini yang lebih benar adalah wa an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa yang حلف بغير الله, حلف يعني يمين, bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, فقد كفر atau asyaraka, maka sungguh dia telah melakukan kekafiran ataukah dia telah melakukan kesyirikan. Ini riwayat Imam Tirmizi dan beliau menyatakan hasannya, dan Imam Al-Hakim menyatakan sahihnya hadis tersebut. Wan Umar yang benar adalah sawabuhu an ibni Umar, dari anaknya, bukan dari bapaknya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Man halafa, yani al-halaf al-yamin. Halaf ini adalah al-yamin, yani sumpah. Yang dimaksud dengan sumpah ini adalah taukidul hukmi bidzikri mu'azzamin ala wajhin makhsus. Yang disebut dengan sumpah ini adalah menguatkan hukum dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan cara yang khusus, dengan cara tertentu. Ini sumpah ya, menguatkan hukum dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan cara khusus. Ini sumpah. Sehingga ketika seseorang itu bersumpah dengan nama Allah, berarti dia mengagungkan Allah dalam ucapan yang mau dia sampaikan, hukum yang mau dia sampaikan. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang itu bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah. Padahal yang berhak diagungkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam hal sumpah. Sehingga seorang muslim tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairillah maksudnya adalah ai bi ayyi makhluqin minal makhluqat, dengan makhluk apapun dari kalangan makhluk-makhluk yang ada. Tidak boleh. Baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu yakni langit, bumi, matahari, Ka'bah sekalipun tidak boleh seorang bersumpah dengannya. Meskipun memang kita tidak nafikan akan keagungan Ka'bah, akan kemuliaan Ka'bah, akan kebesaran Ka'bah. Tapi tentunya seseorang itu tidak boleh menjadikan hal itu sebagai alat untuk bersumpah. Nah, kafara aw asyraka yahtamilu an yakuna hadha syakkan narawi wa yahtamilu an takuna aw bima'na al-waw fayakunu kafara aw asyraka fayakunu kafara wa asyraka. Di sini ada ihtimal, ada kemungkinan keraguan dari perawi hadis ini, apakah Rasul menyatakan kafara ataukah asyraka, sehingga disebutkan dua-duanya sebagai bentuk untuk menghilangkan keraguan tadi. Cuma di sini juga ada ihtimal, ada kemungkinan bahwasanya au di sini bimakna waw. Ya. Au di sini bimakna al-waw. Sehingga di sini maksudnya adalah fayakunu kafara wa asyraka, maka dia kafir dan syirik. Ya. Ini ada ihtimal seperti itu. Tapi yang dimaksud wal muradu al-kufru wa syirku al-asgharan. Tapi yang dimaksud dengan kufur dan juga syirik yang dalam hadis tersebut adalah kufur yang asghar dan syirik yang asghar, bukan yang akbar. Ya. Ini menurut ucapan sebagian ulama rahimahumullahu taala jami'an wa hafizahumullahu taala jami'an, kufur di sini adalah kufur asghar, syirik juga syirik asghar. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, ma'na global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadis khabaran ma'nahu an-nahyu. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dengan sebuah habar yang maknanya ini adalah larangan. Habar tapi maksudnya adalah larangan. Di sini tidak larangan ya, cuma di sini maksudnya adalah larangan. Kan di sini kan cuma habar. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir ataukah dia telah syirik. Berarti kan di sini larangan ya. Meskipun tidak ada lafaz yang menunjukkan larangan, tapi di sini dipahami dari hadis ini adalah larangan. An-nahyu. Khabaran ma'nahu an-nahyu. Khabar yang maknanya adalah larangan. Yani anna man aqsama bi ghairi Allah min al-makhluqat faqad ittakhadha dhalika al-mahlufa bihi syarikan lillah wa kafara billah. Bahwasanya barang siapa yang aqsama bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah dari kalangan makhluk-makhluk, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah itu sebagai sekutu bagi Allah, dan juga dia telah menjadikan sebagai bentuk kekufuran kepada Allah. Li'anna al-halafa bisyai' yaqtadi ta'zimuhu. Karena bersumpah dengan sesuatu di sini menuntut mengagungkan sesuatu itu. Ketika seorang bersumpah dengan sesuatu, berarti di sini menuntut bahwasanya orang tersebut mengagungkan sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk bersumpah. Tentunya orang sumpah itu dengan sesuatu yang dimuliakan. Tidak mungkin seorang bersumpah demi kotoran, kan enggak mungkin. Kotoran itu kan dihinakan. Tapi bersumpah dengan sesuatu yang mulia. Demi Allah. Allah juga bersumpah dengan sesuatu yang mulia. Dalam Al-Quran kan Allah bersumpah dengan sesuatu yang mulia, yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Sehingga di sini tentunya ketika seorang bersumpah dengan sesuatu, berarti dia itu mengagungkan sesuatu itu. Wal 'azamatu fil haqiqati innama hiya lillahi wahdah. Dan keagungan secara hakiki tidak lain itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Tidak lain dia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Fala yuhlifu illa bihi aw bi sifatin min sifatihi. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah ataukah dengan sifat dari sifat-sifatnya Allah. Ini perkara yang jelas ya. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu yadullu ala anna man halafa bi ghairillahi faqad ittakhadha al-mahlufa bihi niddan lillah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah itu sebagai tandingan bagi Allah. Dia telah menjadikan sesuatu yang dijadikan sebagai alat bersumpah itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia telah menyebutkan Allah dalam hal mengagungkan selain Allah ketika dia bersumpah dengan nama selain Allah. Ma yastafadu min al-hadits, faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama tahrimul halafi bi ghairillahi wa annahu syirkun wa kufrun billah. Haramnya bersumpah dengan selain Allah, dan bahwasanya bersumpah dengan selain Allah tersebut adalah merupakan kesyirikan dan juga kekafiran kepada Allah. Ini jelas ya. Kemudian yang kedua, anna ta'zima bil halafi haqqun lillah subhanahu wa ta'ala fala yahlifu illa bihi. Bahwasanya mengagungkan, pengagungan dengan bentuk sumpah, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh seseorang bersumpah kecuali dengannya. Athalitha yang ketiga, anna al-halafa bighairillahi la tajibu bihi kaffarah, li'annahu lam yadhkur fihi kaffaratan. Bahwasanya bersumpah dengan selain Allah, di sana tidak ada wajib untuk menunaikan kaffarah. Karena di sana tidak disebutkan dalil yang menunjukkan akan kaffarah. Cuman tentunya seorang itu ketika melakukan perbuatan dosa, segera dia bertaubat. Beristighfar kepada Allah dan bertaubat atas perbuatan dosa tersebut. Ini termasuk dari perbuatan dosa. Sehingga dia harus tentunya bersumpah dengan sumpah yang benar. Ya. Bertaubat dari sumpahnya tadi dengan cara bersumpah dengan sumpah yang benar. Ya. Ketika dia mungkin bersumpah dengan nama Ka'bah, dia nafikan itu semuanya, bertaubat itu semuanya, beristighfar kepada Allah, minta ampunan, kemudian bersumpah dengan sumpah yang sebenarnya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ataukah dengan nama Rabbul Ka'bah. Ketika seorang menyatakan demi Ka'bah, maka dirubah menjadi demi Rabbnya Ka'bah. Kan enggak masalah seperti itu. Karena itu juga sama dengan demi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki Ka'bah. Memang kafar secara khusus tidak ada. Ya. Sebagaimana kafar dari perbuatan dosa yang lain, tentunya di sini cukup beristighfar, banyak meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa yang tersebut. Kemudian qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Lan ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan." Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, lebih aku sukai. Meskipun tidak boleh ya. Tidak boleh bersumpah untuk melakukan sesuatu kedustaan. Apalagi bersumpah dengan Allah. Cuman di sini kalau misalkan di sana ada pilihan. Bersumpah dengan Allah itu dusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Ini ucapan asal dari Abdullah bin Mas'ud. Ini bukan berarti, sekali lagi bukan berarti bolehnya dusta, bukannya. Tetap dusta itu haram. Tapi keharamannya dusta itu tidak seberapa dibandingkan dengan keharamannya syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, sehingga di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Maksudnya, seseorang itu harus bisa memilih kalau di sana ada dua perkara yang harus salah satunya lakukan. Pilih yang paling ringan. Dusta lebih ringan dibandingkan dengan kafir. Dengan apa? Syirik. Syirik lebih besar. Sehingga di sini beliau memilih yang lebih ringan. Sumpahnya tetap demi Allah meskipun harus dusta. Ya. Tapi tidak mau bersumpah dengan nama Allah, karena ini termasuk dari kesyirikan. La'an di sini lam, lamul ibtida. Wa'an di sini an masdariyah. Wal fi'lu ba'daha mansubun fi ta'wili masdarin marfu'in 'ala al-ibtida. Nah, di sini lam, lam ibtida, kemudian an, la'an, di sini an adalah an masdariyah. Adapun fi'il ahlifa yang datang setelah an tadi, ini mansub fi ta'wili masdar. Nah, di masdar muawwal di sini ya. Nah, di sini ada an, maka di sini mansub an ahlifa. Cuman di sini secara kedudukan kalimatnya ini marfu sebagai ibtida, sebagai mubtada. La an ahlifa billahi kadziban, ini sebagai mubtada. Ya, sebagai alif tida. Ya. Secara kedudukan seluruh jumlah tersebut adalah marfu. Adapun khabarnya adalah ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan, ini khabarnya. Nah. Tapi secara kedudukan tadi mansub, yakni an ahlifa, maka mansubnya dengan fathah tadi. Jadi kalau seluruhnya itu la an ahlifa billahi kadziban, ini sebagai ibtida. Ahabbu ila akhirih, ini khabar mubtada. Ya. Maka di sini marfu ya. Khabar itu mengikuti mubtadanya. Ya. Tentunya mubtada itu marfu, khabar juga marfu. Ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Nah, jadi sebagai khabar ya. Al-ma'na al-ijmali lil-athar, maka tadi al-ahabbu di sini kan marfu karena sebagai khabar ya. Tidak ahabba tapi ahabbu. Nah. Mana gobel dari hadis ini, dari athar ini? Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iqsami billahi ala syai'in ana kadhibun fihi ahabbu ilayya min iqsami bighairillahi ala syai'in ana sadiqun fihi. Sumpahku dengan nama Allah terhadap sesuatu yang aku berdusta padanya lebih aku sukai dibandingkan dengan sumpahku dengan nama selain Allah atas sesuatu yang aku jujur dengannya. Ini ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya seperti itu. Kenapa demikian? Wa innama rajjaha الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا. Karena tidak lain, beliau itu lebih memilih bersumpah dengan nama selain Allah meskipun dusta dibandingkan dengan bersumpah dengan selain Allah meskipun itu jujur. Lebih memilih yang bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta. Ya. لأن الحلف بالله في هذه الحالة فيه husnatul tauhid wa fihi sayyi'atul kadhib wal halafu bi ghairihi sadiqan fihi husnatul sidqi wa sayyi'atul syirki wa husnatul tauhid a'dhamu min husnatil sidqi wa sayyi'atul kadhib ashalu min sayyi'atil syirki. Karena bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan seperti ini merupakan bentuk bagusnya tauhidnya seseorang. Maksudnya merupakan kebaikan karena ini adalah tauhid. Ya. Tapi dalam hal ini terdapat kejelekan karena dia itu berdusta. Terdapat kejelekan dusta. Kebaikan tauhid tapi ada kejelekan dusta. Sementara bersumpah dengan nama selain Allah, ya, dengan keadaan jujur, terdapat padanya bagusnya kejujuran tapi jeleknya kesyirikan. Ya. Sementara bagusnya ketauhidan ini lebih besar dibandingkan dengan bagusnya jujur. Bagusnya tauhid lebih besar dibandingkan dengan bagusnya jujur. Dan sebaliknya, jeleknya dusta itu lebih ringan, lebih mudah. Ya, lebih kecil dibandingkan dengan jeleknya syirik. Ya, sehingga di sini Abdullah bin Mas'ud lebih memilih yang ringan. Ya. Karena kesyirikan tentunya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada meskipun asghar. Nah, adapun dusta, dosa besar cuman tidak sebesar dosanya syirik. Sehingga lebih memilih yang ringan. Ini dalam istilah itu al-khawfu dararain. Mengambil yang paling ringan di antara dua madarat. Semuanya dosa. Dusta juga dosa, syirik lebih besar dosanya. Pilih yang paling ringan. Nah, munasabatul athar lil bab, kesan athar ini dengan bab annahu yadullu ala tahrimil halafi bighairillah. Bahwasanya hadis ini menunjukkan, athar ini menunjukkan haramnya bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, melebihi haramnya berdusta. Dusta haram, cuman syirik tersebut lebih haram dibandingkan dengan dusta. Munasabatul ma yustafadu minal athar, faedah yang dibilang dari athar ini, yang pertama tahrimul halafi bighairillah. Ini jelas ya pembahasan kita. Haramnya bersumpah dengan nama selain Allah. Ini yang pertama. Thanian yang kedua, anna syirikal asghara a'zamu min kabairil dhunub kal kadhibi wa nahwihi minal kabair. Bahwasanya kesyirikan meskipun asghar, ini tetap lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain. Sebagai contoh kedustaan. Dan juga dosa yang semisal dengannya dari kalangan dari dosa-dosa besar yang ada. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan dosa besarnya kesyirikan. Nah, meskipun asghar, tapi ini lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang lain. Yang ketiga, jawazur tikabi aqalli syarrain dararan idza kana labudda min ahadihima. Ini kaidah dalam usul fikih ya. Bolehnya melakukan sesuatu yang paling ringan di antara dua kejelekan. Sesuatu yang paling ringan mudaratnya di antara dua kejelekan. Kalau memang di sana mesti harus melakukan salah satunya. Ini yang dikenal dengan tadi kaidah, yakni irtikabu al-khawfu dararain. Melakukan dua mudarat yang paling ringan. Ya. Kalau memang seorang dihadapkan dengan dua permasalahan yang sama-sama dosa, pilih yang paling ringan. Yang dia tidak bisa menghindar dari dua-duanya tersebut, pilih yang paling ringan. Di sini sebagai contoh, dusta dosa. Sumpah dengan selain Allah juga dusta, tapi lebih. Sumpah dengan Allah juga dosa. Tapi dosanya sumpah ini lebih besar dibandingkan dengan dosanya dusta. Sehingga beliau lebih memilih berdusta dibandingkan dengan harus bersumpah dengan selain Allah. Dalam ucapan dari ini Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi juga dalam ini manzumah qaid fiqhiyahnya juga belum menyatakan tentang masalah ini, masalah kaidah ini ya, irtikabu akhaw burrain. Belum menyatakan fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahama al mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Ini jelas ya, ini kaidah dalam usul fikih yang tentunya harus kita perhatikan. Fa in tazahama adadul masalihi. Kalau ada dua kemaslahatan yang tazaham, yang berdesak-desakan, maksudnya yang bertemu, yang sama-sama harus dilakukan, maka yuqaddamul a'la minal masalihi, maka dahulukan yang paling tinggi kemaslahatannya. Dahulukan yang paling penting, yang paling wajib. Ada dua sunnah, ada dua salat, satunya sunnah, satunya wajib, tentunya dahulukan yang wajib. Ataukah satunya itu apa namanya? Sama-sama sunnah, satunya kecil pahalanya, satunya besar pahalanya, dahulukan yang besar. Demikian pula sebaliknya wadidhu dan sebaliknya, tazaham al-mafasidi, kalau di sana ada kemafsadatan-kemafsadatan yang tazaham, yang berdesak-desakan, maksudnya yang sama-sama harus dilakukan, maka yurtakabul adna minal mafasidi. Lakukan yang paling ringan, yang paling bawah, yang paling rendah kemafsadatannya, yang paling sedikit, yang paling kecil. Di sini dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud dicontohkan ya, ada dua mafsadat yang sama-sama terlarang, dusta dan syirik. Maka di sini beliau lebih memilih dusta dibandingkan dengan kesyirikan, kalau memang tidak bisa menghindarkan dari salah satunya. Nah, ini perkara yang perlu kita ketahui. Kemudian yang keempat, daqqatu fiqh ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini tentang dalamnya, detailnya, rincinya pemahaman fiqihnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nah, ini faedah dari athar tersebut. Kita lanjutkan di athar yang lainnya atau hadis yang lainnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Rahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Wajaa an Ibrahim An-Nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu a'udzu billahi bika. Wa yujawizu an yaqul billahi thumma bika. Qala wa yaqul laula Allah thumma fulan wa la taqul laula Allah wa fulan. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la taqulu, janganlah kalian mengatakan masyaallah wa syaa fulan. Menggandengkan antara masyiahnya Allah dengan masyiahnya si fulan. Digandengkan dengan huruf waw, huruf ataf waw. Ini dilarang, Rasul melarang. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Tapi kalau mau mengatakan seseorang, maka katakanlah masyaallah atas kehendak Allah kemudian thumma syaa fulan. Kemudian fulan berkehendak. Jadi jangan disamakan, tapi di ada padanya waktu senggang. Maksudnya tidak langsung waw, tapi boleh thumma. Di sini kan ada padanya muhlah, ada padanya waktu senggang. Kalau memang seorang harus mengucapkan, kalau tidak ditinggalkan. Nah. Ini hadis dari Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian juga datang dari Ibrahim An-Nakhai. Atsar dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala bahwasanya annahu yakrahu, bahwasanya beliau itu membenci. Makruh menurut ulama salaf ini adalah haram ya. Kalau ada sesuatu yang dikatakan makruh, berarti menurut mereka itu haram. Ya, bukan kemudian makruh itu sesuatu yang dilaksanakan tidak mengapa, ditinggalkan berpahala, tidak. Bukan ini definisi yang dimaksud. Memang ini dari sisi fikih memang ada. Cuman jangan cuman melihat dari sisi fikih. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci ini adalah tentunya sesuatu yang lebih cenderung kepada keharaman. Nah, jadi sini makruh kalau menurut ulama salaf terdahulunya adalah sesuatu yang haram. Bahwasanya beliau itu yakrahu, beliau membenci. Tidak menyukai kalau seseorang mengatakan a'udzu billahi bika. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Aku berlindung dengan Allah dan denganmu. Nah, ini mereka mengatakan makruh, maksudnya haram, tidak boleh. Tapi mereka membolehkan untuk mengatakan billahi thumma bika, dengan nama Allah kemudian dengan engkau. Aku berlindung dengan Allah kemudian dengan engkau. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Nah, ini sebagian mereka membolehkan. Nah, kemudian mereka mengatakan laulallah thumma fulan. Sebagian mereka juga mengatakan ataukah membolehkan ucapan laulallah thumma fulan. Jikalau bukan karena Allah, kemudian bukan karena si fulan. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan laulallah wa fulan. Jikalau seandainya bukan karena Allah dan juga si fulan. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau mau menggandingkan, gandingkanlah dengan huruf yang tidak menunjukkan persamaan, tapi dengan huruf yang lain. Sebagai contoh di sini thumma. Nah, la taqulu di sini la adalah la nahiyah. Wal fi'lu ba'daha majzumun biha. Fi'il yang datang setelahnya itu majzum dengan la nahiyah, dan tanjzumnya adalah dengan halfun nun, menghilangkan nunnya. La ta, asalnya adalah taqulun, kemudian mendapatkan la, masukkan la, maka la taqulu. Masyaallah wa syaa fulan, li'anna al-'athfa bil waw yaqtadi al-jam'a wal musawata. Menggandengkan sesuatu dengan huruf waw ini menuntut penggabungan dan persamaan. Sehingga tidak boleh seseorang digabungkan ataukah disamakan dengan Allah dalam hal masyiah, dalam hal yang lain. Tidak boleh. Nah. Masyaallah thumma syaa fulan. Nah. Li'anna al-'athfa bi thumma yaqtadi at-tartib wa at-tarahi. Di sini dibolehkan ya. Dengan seorang mengatakan masyaallah thumma syaa fulan. Kenapa dibolehkan? Tentunya beda dengan yang tadi ya. Karena pengatofan dengan thumma, menggandengkan sesuatu dengan thumma, ini yaqtadi at-tartib wa at-tarahi, ini menuntut sesuatu yang datang secara berurutan ataukah sesuatu yang ada padanya senggang waktu. At-tarahi, ada padanya kelonggaran. Nah. Yakrahu al-karahatu fi 'urfis salafi yuradu biha at-tahrim. Al-karaha yani makruh, menurut arafnya salaf di sini yang dimaksud dengannya adalah at-tahrim, yani haram. Nah. A'udhu, al-'audhu yani al-iltija'u ila al-ghair wa at-ta'alluq bih. Bersandar kepada yang lain dan juga bergantung dengannya. Ini al-'audhu. Laula ini harfum tina liwujud. Laula ini disebut dengan harfum tina liwujudin. Yani huruf yang menunjukkan penafikan karena sebuah keberadaan. Ya. Jadi maksudnya adalah imtina'u syai liwujudi ghairihi. Terhalangnya sesuatu karena adanya yang lain. Ini maksudnya ya. Dari laula. Al-ma'al ijmalil hadith, mana gubal dari hadith ini, yanha sallallahu alaihi wasallam ay yu'tifa. Nah, kalau disebut dengan a'tafa yu'tifa berarti yu'tifa. Ya. Tapi kalau a'tafa ya'tifu berarti ay ya'tifa. Nah. Ismal makhluk ala ismil khaliq bil waw ba'da dhikril masyiati wa nahwiha. Lianna al-ma'tufa biha yakunu musawiyan lil-ma'tufi alih likaunihah innama wudi'at limutlaqil jam'i fala taqtadi tartiban wala ta'qiban. Wa taswiatul makhluqi bil-khaliq syirkun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia tersebut melarang untuk mengatofkan nama makhluk dengan nama khaliq dengan menggunakan huruf waw. Melarang. Ini yani setelah menyebutkan masyiah ataukah yang semisal dengannya. Karena mengatofkan dengan huruf waw ini sama dengan menjadikan persamaan dengan sesuatu yang diatofkan kepadanya. Ya. Menyamakan antara khaliq dengan makhluk. Karena dia mengatofkan khaliq dengan makhluk. Nah. Karena keadaannya tidak lain dia itu yakni huruf waw tersebut wudi'at limutlaqil jam'i. Huruf ataf tersebut, yaitu huruf waw tersebut, ini diletakkan atau digunakan untuk menunjukkan penggabungan secara mutlak. Ya. Sehingga di sana tidak menuntut adanya urutan dan juga adanya sesuatu yang datang takiban, sesuatu yang datang kemudian, sesuatu yang datang mengiringi. Wataswiatul makhluk dan menyamakan makhluk dengan khaliq ini adalah merupakan perbuatan syirik. Wajawizu sallallahu alaihi wasallam atfal makhluqi ala al-khaliq bithumma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan mengatafkan makhluk dengan khaliq dengan menggunakan huruf ataf thumma. Lianna al-ma'tufa biha yakunu mutarakhian al-ma'tufi alaih bimuhlatin falam hadurahi. Karena mengatafkan dengan huruf thumma maka di sini akan menunjukkan mutarakhian al-ma'tufi alaih. Menunjukkan waktu yang akan datang ataukah menunjukkan sesuatu yang datang kemudian dari sesuatu yang diatofkan kepadanya. Bimuhlatin, dengan adanya jarak. Ya, maka di sana, fala mahdhur alih. Di sana tidak ada larangan. Mengatofkan al-khaliq dengan makhluk dengan thumma. Karena di sana tentunya ada padanya at-tarahi. Nah. Likaunihi sara tabi'an, karena sesuatu yang diatofkan tersebut ini tentunya akan mengikuti sesuatu yang ma'tuf alihnya. Nah, sehingga mengikuti ya sebagai tabi'. Wal atharul marwi an-Nakhai yufidu ma afadahu al-hadits, sementara athar yang diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai tersebut adalah merupakan faedah yang diambil dari hadis dari Hudzaifah bin Yaman tersebut. Cuman perlu kita perhatikan wa yahtassu hadzal hukmu wa huwa al-'audhu bil makhluq. Ini bil makhluqin al-ihya'i alladhina lahum qudratun duna al-amwat wal-ajizin fala yajuzu ayyusnida ilaihim syai'un. Nah, dikhususkan bolehnya berlindung dengan nama Allah kemudian dengan makhluk, dikhususkan dengan hukum ini adalah makhluk yang hidup yang mereka memiliki kemampuan. Kalau mereka sudah mati, meskipun ketika hidup dia mampu, tidak boleh berlindung lagi dengannya. Di sini syaratnya harus bolehnya berlindung dengan makhluk tersebut ketika makhluk tersebut ini adalah masih hidup dan mereka itu memiliki kemampuan. Nah, bukanlah yang mati dan yang lemah. Kalau mati dan lemah ini fala yajuzu ayyusnida ilaihim syai'un. Kalau makhluk itu sudah mati ataukah lemah, maka tidak boleh ada sedikit pun yang disandarkan kepadanya. Nah, bisa jadi itu haram, bisa jadi sia-sia. Kalau seseorang menyandarkan kepada sesuatu yang lemah. Sebagai contoh, berlindung dari serangan penjahat kepada seorang yang lumpuh. minta tolong kepada orang yang lumpuh. Bisa jadi ini sia-sia ataukah bisa jadi ini menjadi haram. Karena apa? Kalau dia sampai meyakini orang lumpuh ini punya kekuatan gaib, ini haram. Tapi kalau dia cuma sekedar sebagai bentuk ekspresi saja, karena sangat takutnya dengan kejaran penjahat tadi, ini sia-sia. Karena bagaimanapun, si lumpuh tadi tidak akan bisa menyelamatkan. Nah, minta tolong kepada anak yang masih kecil. Ya. Juga sama. Bisa jadi sia-sia ataukah haram. Kalau dia meyakini anak kecil ini punya kekuatan yang gaib, ataukah kekuatan tersembunyi, ini haram. Bisa jadi sampai syirik. Tapi kalau dia hanyalah sebagai bentuk curahan hati saja, mengeluhkan keadaannya kepada anak kecil, ya, daripada tidak ada yang disampaikan, berarti ini sia-sia. Nah, jadi ini tergantung bagaimana sikap orang. Ya. Beda sikap tentunya beda hukum. Nah, demikian pula dalam hal ini, meminta perlindungan juga di sini tentunya syaratnya itu kepada makhluk bolehnya itu ketika dia itu hidup dan mampu memiliki kekuatan. Tadi kalau mereka itu sudah mati ataukah lemah, meskipun dulunya ketika hidup dia itu mampu, ataukah ketika dia masih kuat dia itu mampu sebenarnya, cuman sekarang sudah lemah, sudah lumpuh, juga tidak boleh. Saya sebutkan tadi ya, bisa jadi sia-sia ataukah haram. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Yang jelas tidak boleh kalau memang tidak terpenuhi syaratnya hidup dan mampu. Nah, ini khusus ya untuk masalah yakni al-isti'adzah bighairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya itu adalah kepada makhluk yang memang masih hidup dan mampu. Nah. Munasabatul hadis wal athar lil bab. Kesesuaian hadis dan athar ini dengan bab, yakni annahuma yadullani 'ala an-nahyi an qawli ma syaa Allah wa syaa fulan. Wa nahwi dzalik. Bahwasanya kedua hal tersebut, yakni hadis dan juga asar tersebut ini sama-sama larang dari mengucapkan masya Allah wa sya'akulan, diharamkan atau yang semisal dengan ucapan tersebut. Liannahu min ittikhadil andadi lillahi alladhi nahat anhu al-ayatul lati fi awalil bab ala ma fassaraha bihi Ibn Abbas. Karena perbuatan tersebut termasuk diantara bentuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah larang darinya dalam ayat di awal bab ini, sebagaimana Abdullah bin Abbas telah menafsirkan ayat tersebut dengan ucapannya tadi. Ucapan yang sudah kita bacakan sebelumnya. Ini termasuk dalam hal larangan. Mawistafadu dari hadis, faedah yang dibeli dari hadis ini, itu yang pertama, tahrimu qali masya'allah wa syi'ta. Haramnya ucapan seseorang masya'allah wa syi'ta. Wa ma'ashba'adat, dan juga yang semisal dengan hal itu. Bilal al-fadhi mimma fi al-adfu ala Allahi bil-waw li'annahu minattikhadil andadi lillah. Dari lafad-lafad yang mana dalam lafad tersebut terdapat padanya bentuk pengatofan Allah dengan selainnya dengan menggunakan waw. Karena ini termasuk di antara bentuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan yang diucapkan tersebut. Yang kedua, jawazu qali masyaallah thumma syi'ta. Bolehnya mengucapkan masyaallah thumma, kemudian ya, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Wa ma asybalat, juga yang semisal dengan hal itu, mimma fi al-'athfu 'ala Allah bi thumma. Dari pengatofan yang di dalamnya terdapat pengatofan dengan kata thumma. Lintifa'il mahdhuri fi, karena di sana ternafikan perkara yang dilarang darinya. Yang ketiga, itsbatul masyiati lillah, penetapan masyiah bagi Allah. Itu Allah itu punya masyiah, Allah itu punya kehendak. Wa itsbatul masyiati lil 'abdi, dan juga penetapan masyiah bagi seorang hamba. Hamba juga punya masyiah, punya kehendak. Nah, wa ma tasya'una illa ayyasha'a Allah rabbul 'alamin. Ini disebutkan dua masyiah tersebut sekaligus. Dan tidaklah kalian bermasyiah, tidaklah kalian berhendak kecuali itu adalah masyiah dari Allah Rabbul Alamin. Di sini kan disebutkan dua masyiah. Hamba punya masyiah, Allah juga punya masyiah. Cuman tentunya berbeda. Karena sebagian orang-orang Jabriyah ini menafikan masyiahnya hamba. Mereka menyatakan hidup ini hanyalah dipaksa dengan takdir. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan kehendak kita, tapi semua kehendak Allah. Kita berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, ini semuanya atas masyiah dari Allah. Ini orang Jabriyah. Ini juga batin. Perbuatan tersebut menafikan ayat yang tadi disebutkan tadi, wa ma tasya'una illa yasha Allah rabbul alamin. Sehingga perlu disebutkan masalah ini. Allah punya masyiah, hamba juga punya masyiah. Cuman tentunya berbeda antara masyiahnya Allah dengan masyiahnya hamba. Tidak boleh kita menyamakan. Meskipun sama-sama namanya masyiah, sama-sama kehendak, sifatnya sama, cuman berbeda hakikatnya. Demikian pula sifat yang lain terkadang ada. Allah memiliki sifat, hamba juga punya sifat yang namanya sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. melihat, Allah melihat, kita hamba melihat. Cuman penglihatan Allah itu tidak terbatas. Sementara penglihatan kita, sekian meter sudah tidak tahu siapa dia. Terbatas. Masyiahnya juga seperti itu. Masyiahnya Allah itu tidak terbatas. Apa yang Allah kehendaki kun, fayakun, maka jadi. Sementara kita punya kehendak, punya keinginan, terkadang tersampaikan, terkadang tidak. Sehingga sangat terbatas. Sehingga tidak bisa disamakan dengan masyiahnya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun namanya sama. Nah. Kemudian, wa annaha tabi'atun li masyiatillahi ta'ala, dan bahwasanya masyiahnya hamba ini mengikuti masyiahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya sebutkan tadi ya, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ini jelas ayatnya yang menunjukkan akan pembahasan kita. Ini selesai pembahasan tentang masalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian selanjutnya bab, yani babu ma ja'a fi man lam yaqna' bil halafi billah. Bab tentang ancaman al-wa'id, maksudnya ancaman, dalil yang menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang tidak merasa cukup bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda لا تحلفوا بآبائكم, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, maksudnya dengan nama orang-orang tua kalian. Man halafa billahi falyasduq, maka barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah dia jujur. Ini kesannya berbeda dengan asar dari Abdullah bin Mas'ud tadi ya. Cuman di sini tidak ada perbedaan, cuman tadi maksudnya Abdullah bin Mas'ud itu kalau dihadapkan dengan dua perkara yang tidak bisa dihindari. Maksudnya beliau menjelaskan tentang dosa yang lebih besar dari kedustaan itu adalah dosa syirik. Jadi bukan berarti Abdullah bin Mas'ud bolehkan, boleh, tidak ya. Tapi tetap melarang. Cuman di sini tentunya belum menjelaskan, di sana ada lebih besar lagi yakni bersumpah dengan nama selain Allah. Lebih besar dosanya dibandingkan dengan dusta. Di sini Rasul menindakan ya, man halafa billahi falyastaq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Barang siapa yang diberikan sumpah itu kepadanya dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha, merasa cukup dengannya. Sebagai bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang dijadikan sebagai apa, alat untuk bersumpah. Adapun dosa ataukah tidak itu urusan dia. Yang jelas kita harus memuliakan sumpahnya tersebut. Karena dia bersumpah dengan Allah. Kita ridha saja. Urusannya seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Bukan tugas kita untuk mengorek. Ketika seorang sudah bersumpah dengan nama Allah, bukan tugas kita. Itu urusan dia sama Allah. Yang jelas kita ridho, tidaklah ridho. Maksudnya ridho dengan apa yang dia bersumpah dengannya. Sebagai bentuk apa? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Maka Rasul menyatakan, barang siapa yang tidak ridho, maka itu bukanlah dari Allah. Nah, niroh ibnu Majah dan dengan syarat yang hasan. مُنَسَبَتُ هَذَا الْبَبْ لِكِتَابِ التَّوْحِيدِ. Sebenarnya bab ini dengan kitab التَّوْحِيدِ. أَنَّ عَدَمَ الرِّضَى بِالْحَلَفِ بِاللَّهِ يُنَافِي كَمَالَ التَّوْحِيدِ. Bahwasanya tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah, ini menafikan kesempurnaannya tauhid. Ya. Menafikan kesempurnaannya tauhid. Lidalalatihi ala qillati ta'zimi Rabbi jalla jalaluh. Karena di sini menunjukkan dia itu sedikit. Maksudnya sedikitnya dia di dalam mengagungkan Allah jalla jalaluh. Nah. Sedikit dalam mengagungkan Allah. Sehingga di sini menunjukkan tidak sempurnanya tauhidnya seseorang. Maja fiman ila akhirih, yani ay min al-wa'id, ancaman yang datang berkaitan dengan orang-orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah atas nama Allah. Nah, al-halafu yani al-qasam, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, yani nahyun anil qasam bil aba. Di sini terdapat padanya larangan dari bersumpah dengan nama orang-orang tua kita. Li'annahu huwal ma'rufu 'indahum wala mafhuma lah. Karena perbuatan tersebut, inilah perbuatan yang diketahui menurut mereka, dan di sana tidak ada pemahaman tentangnya. Litaqaddam an-nahyi 'anil qasami bighairillahi mutlaqan, karena di sini mendahulukan larangan dari bersumpah dengan selain Allah secara mutlak. Falyasduq ay wujuban. Wajib untuk jujur. Nah. Ta'ziman lil yamini billah. Sebagai bentuk mengagungkan sumpah dengan nama Allah tersebut. Lianna sidqa wajibun. Karena jujur itu adalah wajib. Walau lam yahlif billah, fakaifa idha halafa bih. Meskipun itu tidak bersumpah dengan nama Allah, tetap harus jujur. Ya. Maka bagaimana ketika seorang itu bersumpah dengan nama Allah, tentunya harus lebih jujur lagi. Meskipun bukan dalam keadaan sumpah, seorang harus jujur. Apalagi ketika di sini bersumpah dengan nama Allah, tentunya harus jujur lagi. Jujur ini adalah perbuatan yang dituntut di dalam agama kita. Dan sebaliknya dusta itu perbuatan yang terlarang. Bagaimanapun keadaannya. Cuman, tadi sebutkan Abdullah bin Mas'ud, dosanya dusta itu tidak seberapa dibandingkan dengan dosanya syirik. Nah, dalam hal di Abdullah bin Mas'ud kita sebutkan seperti tadi. Hal yang ba'ai wujuban, wajib untuk ridha. Ta'ziman lil yamini billah, sebagai bentuk mengagungkan sumpah dengan nama Allah tersebut. Ridha. Wa hadha 'amun fid da'awa wa ghairiha. Maka ini umum pada setiap dakwaan-dakwaan ataukah selainnya. Jadi kalau ada seorang yang telah menolak tuduhan, kemudian dia menolak dengan menyebut asma Allah, bersumpah dengan Allah, demi Allah aku tidak melakukan perbuatan itu, cukup maksudnya kita harus ridha dengannya. Adapun urusannya kita serahkan kepada Allah, jujur atau tidak dengan ucapannya tersebut, ini bukan urusan kita, tapi yang tahu adalah Allah. Nah, sebagai bentuk apa? Mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Ini perkara yang perlu kita tekankan. Falaisa minallah. Maksudnya hadza wa'id, ini merupakan bentuk ancaman. Ai faqad bari Allahu minhu, maksudnya adalah sungguh Allah berlepas diri darinya. Ketika dia tidak ridha dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah, berarti Allah berlepas diri dari orang tersebut. Mana hadis? Ijmal makna hadis ini secara global. Yanha sallallahu alaihi wasallam 'anil halafi bil aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bersumpah dengan nama al aba, nenek moyang. Orang-orang tua dulu. Lianal halafa ta'zimun lil mahlufi bih. Karena sumpah ini adalah merupakan bentuk mengagungkan sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Kalau dia bersumpah dengan nenek moyang, berarti kan dia mengagungkan nenek moyang. Wa ta'zimu haqqun lillahi subhanahu, dan pengagungan ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ya. Thumma ya'muru man halafa billahi ay yakuna sadiqan fima yahlifu alaih. Kemudian Rasul memerintah dalam hadis yang mulia tersebut, bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah, adalah dia jujur pada apa yang dia bersumpah atasnya. Lianna sidqa mimma awjabahu Allahu ala ibadihi mutlaqan. Karena jujur ini adalah merupakan sesuatu yang Allah wajibkan terhadap hamba-hambanya secara mutlak. Fakaifa idza halafu billah? Maka bagaimana kalau dia bersumpah, kalau mereka bersumpah dengan Allah, tentunya harus lebih wajib lagi untuk jujur. Wa ya'muru sallallahu alaihi wasallam man hulifa lahu billahi fi khusumatin aw ghairiha ay yarda bil yamin. Demikian pula dalam hadis yang mulia tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang diberikan sumpah itu kepadanya atas nama Allah, dalam khusumah, dalam pertengkaran, ataukah dalam selainnya, hendaklah dia ridha dengan sumpah tersebut. Ridha dengan sumpah yang tadi. Lianna dhalika min ta'zimillah. Karena hal itu merupakan bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ثُمَّ يُبَيِّنُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرْضَى بِالْحَلَفِ بِاللَّهِ. Kemudian, Rasulullah s.a.w. juga menjelaskan akan ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak ridha dengan sumpah atas nama Allah. Ini Allah berlepas diri darinya. لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعْظِيمِهِ اللَّهِ. Karena hal itu menunjukkan tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesunah hadis ini dengan bab, yakni anna fi al-wa'id asyadida fi haqqi man lam yaqna' bil halaf billah. Dalam hadis yang mulia tersebut terdapat padanya ancaman yang keras bagi haknya orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah atas nama Allah. Nah, terdapat padanya ancaman yang keras. Ini Allah berlepas diri dari orang tersebut. Ma yastafadu min al-hadis fa'ilan bi dari hadis ini, itu yang pertama, al-wa'id asyadid fi haqqi man lam yaqna' bil halafi billah. Ancaman yang keras bagi haknya orang-orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah atas nama Allah. Sehingga tentunya kita harus ridha dengan ucapannya tersebut. Meskipun dari sisi lain tentunya kita tetap harus tabayyun dengan apa yang dia sampaikan tersebut, apakah benar atau tidak. Bukan kemudian kita menerima begitu saja, tidak. Ini masalahnya, yakni urusan antara perbuatan dia dengan pengakuannya. Nah, di hadapan dia memang betul kita tidak membantah, tidak memarahi orang yang bersumpah dengan nama Allah tersebut. Tapi di sisi lain tetap kita harus mencari tahu si fulan sebenarnya melakukan ataukah tidak. Karena kalau tidak seperti itu, orang akan banyak yang bermudah-mudahan di pengadilan bersumpah dengan nama Allah, ya, cukup tidak ditetapkan hukum, ya, kan seperti itu ya. Tetap sebagai, misalkan sebagai seorang penegak hukum, dia tugasnya tetap harus mengusut urusannya tersebut. Di hadapannya dia, dia tetap ridha dengan sumpahnya tersebut. Ya sudah, kalau begitu sudah cukup. Kita tidak mendesak orang tersebut tayyid, tapi cari saksinya. Ya. Saksinya datangkan, apakah kamu lihat si fulan melakukan hal ini? Cari buktinya, ini buktinya. Berarti dia kan, kalau seperti itu memang dia terbukti telah melakukan kesalahan, dia berlipat kesalahannya dua kali. Sudah melanggar syariat, kemudian tambah lagi, melanggar lagi, bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Ya. Tapi di sisi lain kita harus ridha. Ridha maksudnya dengan ucapan sumpahnya tersebut. Jangan kita bantah ucapannya tersebut. Terima saja. Cuman di sisi lain kita harus cari saksi, cari penguat atas khusumah yang terjadi di antara dia dengan orang yang sedang terjadi khusumah itu dengannya. Nah, jadi sehingga di sini tentunya tidak lagi ada orang yang bermudah-mudahan untuk berdusta dalam hal sumpah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, wujubus sidqi fil yamin, wajibnya jujur dalam sumpah. Nah, dan yang ketiga, tahrimul kadhibi fil yamin, haramnya dusta. Sebaliknya poin yang kedua tadi, sebaliknya di sini yang ketiga, yakni haramnya dusta dalam hal sumpah. Haram. Dan yang keempat, yakni husnul dhanni bil muslim ma lam yatabayyan khilafuhu. Yakni hendaklah seseorang itu berbaik sangka dengan seorang muslim selama di sana tidak jelas sesuatu yang menyelisihinya. Tapi kalau di sana ada sesuatu yang menyelisihinya, ucapannya tidak sama dengan perbuatannya, maka di sini tentunya bukan kita terus-menerus berbaik sangka. Tapi tentunya harus seorang itu harus menegakkan hujjah dan juga memberikan nasihat atas penyimpangan yang dia lakukan. Bukan kemudian lah dia mungkin baik, tidak. Tapi kalau kita melihat dia ada kemungkaran, meskipun ya ini asalnya kita itu berbaik sangka dengan dia, kita datangi. Tapi bukan kemudian disebarkan, bukan kita datangi orang tersebut empat mata, dijelaskan untuk perkaranya, bagaimana keadaannya. Kalau memang menyimpang, kita jelaskan penyimpangannya. Nah, tapi asalnya tadi adalah husnudzan, berbaik sangka dengan seorang muslim selama tidak ada sesuatu yang menyelisihi. Nah, dari perbuatannya tersebut ataukah dari ucapannya tersebut. Kemudian juga yang kelima, wujubu tasdiqi man halafa billahi idza kana min ahli iman, wajibnya membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah. Idza kana min ahli iman, berarti kan di sini apabila dia itu termasuk di antara orang-orang yang beriman. Tentunya dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kalau dia masih keimanannya pun belum jelas, maka di sini tentunya tidak kemudian membenarkan. Sumpahnya tetap kita agungkan, tetap kita muliakan, tapi tidak kemudian kita membenarkan ucapannya tersebut. Bukan sumpahnya, kalau sumpahnya tetap benarkan, cuman ucapannya yang lain dari yang dia jadikan sebagai apa namanya, sebagai permasalahan itu, tentunya kita harus betul-betul meneliti kembali. Oleh karena itu tentunya seorang muslim, kalau memang perkara itu tidaklah urgen, tidaklah penting, jangan bermudah-mudahan bersumpah. Karena ini termasuk diantara senjatanya orang munafik. Sumpah ini senjatanya orang munafik. Nah, sebagaimana Allah sebutkan tentang keadaannya mereka, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan aiman-aimannya mereka, sumpah-sumpahnya mereka sebagai junnah, sebagai tameng, sebagai tedeng, sebagai senjata juga bisa, sebagai perisai, ya, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang munafik bermudah-mudahan bersumpah. Dikit-dikit sumpah. Demi Allah. Tapi ternyata didusta. Sehingga ini Kalau seorang itu banyak bersumpah, maka nanti hatinya itu seperti orang munafik. Dia menjadikan sumpahnya itu sebagai tameng, sebagai junda untuk menghalang orang di jalan Allah. Tapi kalau memang sesuatu itu memang urgen, penting untuk disampaikan dengan sumpah, tidak mengapa. Sehingga di sana tentunya ada ketentuan kapan seorang harus bersumpah, kapan seseorang tidak. Kalau itu perkara yang penting, sangat penting untuk disampaikan, tidak mengapa disebutkan padanya sumpah. Nah, ataukah ketika seorang itu untuk membantah tuduhan, maka juga perlu ada padanya sumpah. Sehingga di sini Allah merintahkan sumpah kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang penting berkaitan dengan keyakinannya orang-orang kafir. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika Allah yasir. Orang-orang kafir za'ama, yakni menyangka kalau mereka itu tidak akan dibangkitkan. Ini masalahnya beriman dengan yaumul ba'ats, perkara yang sangat penting. Maka Allah perintahkan, kul, katakanlah, bala wa rabbi, tentu, demi Rabbku. Allah perintahkan untuk bersumpah dengan nama Allah. Ketika membantah ucapannya orang kafir tadi, yang mengingkari akan yaumul ba'ats. Dan ketika ingin menyampaikan perkara yang sangat penting berkaitan dengan masalah keimanan dengan yaumul ba'ats, Allah perintahkan, kul, katakanlah, bala wa rabbi, tentu, demi Rabbku. Lalu ba'atsun, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Dan juga kalian benar-benar akan ditanya. Nah, atas apa yang pernah kalian amalkan, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya. Jadi kapan kita harus bersumpah, tentunya kan harus kita melihat keadaan. Kalau memang itu perkara yang sangat penting untuk disampaikan, sampaikan. Meskipun harus dibubuhi dengan sumpah supaya orang itu lebih yakin. Karena terkadang kalau tidak dengan sumpah, orang itu kurang yakin. Demikian pula kalau seorang membantah tuduhan juga terkadang perlu dengan sumpah. Kalau tidak dengan sumpah, terkadang orang itu tidak yakin dengan pengakuannya tersebut. Sehingga mungkin tidak mengapa. Tapi kalau bukan selain itu, hendak seorang itu jangan bermudah-mudahan bersumpah, karena ini termasuk diantara ini perbuatan orang munafik, senjatanya orang munafik. Sehingga ini perkara yang perlu diperhatikan. Nah, adapun pembahasan yang lain berkaitan dengan masalah masyiahnya Allah dan masyiahnya makhluk, secara rincinya nanti kita akan menunjukkan dengan insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.